الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا ربنا يا رب العالمين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين Adapun kemudian daripada itu Adapun kemudian daripada itu Daripada apa? Kemudian, yakni kemudian daripada Bismillah Alhamdulillah Salawat dan salam atas Nabi Ila akhirihi Itu kemudian daripada itu Itu jadi amma ba'du itulah dah Adapun kemudian daripada itu Kemudian daripada Bismillah Alhamdulillah Salawat dan salam atas Nabi Sapa akhir tu jadi mukadimah dia Lepas pada tu Dia nak cerita sebelum mana nak mengarah kitab ni Ada benda-benda Hak jadi sebab buat video tu nak mengarah kitab ni Dia kata Maka telah bertahun-tahun hamba ni Bertahun-tahun Maksud bertahun-tahun ni yakni selepas hamba balik daripada Mekah lah Bukan masa duduk Mekah dah Yakni selepas hamba balik daripada Mekah dan buka ponok di Sekam dan buka ponok di Sekam tu bertahun-tahun tu masa tu maka telah bertahun-tahun hamba yakni selepas hamba balik daripada Mekah dan buka ponok di Sekam tu duk buka ponok di Sekam kada perhati tengok bertahun-tahun hamba melihat Bertahun-tahun hamba melihat Bukan lihat saja, bukan tengok saja Serta perhati Perhati itulah Melihat serta perhati Perhati, perhati Tilik, lepas tilik, tilik Perhati akan kebanyakan kawan-kawan hamba sendiri ni Tengok kawan-kawan hamba Hak serung satu hamba Padahal dia tak mengaji kawan tu, dia tak mengaji Hamba ni mengaji, tak apalah Klik mari tengok Oh, tu, sayang masa dia tengok kawan-kawan semua tu. Kawan mana? Sipak. Kawan yang dikeliling kelala kampung tempat semua lah. Dikeliling kelala kampung tempat semua tu. Ha, kok sekir, kok palah. Ha, tengok kok ni. Kok mana lagi? Kok mokngu. Ha, lagi kawasan tu. Mana lagi? Nyok tu kok tu. Ha, kok buk-buk ni. Ha, mari lagi. Kawasan tu, palah keliling kelala tu. Ya, sayang-sayangnya saja tu masa tu. Tu dah. Kok tabeh. Lelaku tu. Maka kita kata, maka dia kata, tengok kawan-kawan hamba yang keliling kelala kampung hamba ni. So, bukan puak tu saja dah. Dan juga, yang ni, melihat serta perhati lah. Maknanya. Dan juga, yang ni, melihat serta perhati juga. Dan juga, yang ni, melihat serta perhati. Pada kebanyakan tempat-tempat yang hamba pergi berjalan menziarah lah. Tempat-tempat yang hamba pergi berjalan menziarah ni. Gitu tu, pergi sini. Mana pergi lah maknanya. Pergi kot taning mana, kot nibung. Kata-kata lah maknanya. Pergi berjalan menziarah. Tu menziarah. Dan menunaikan hajat-hajat hamba atas pada menziarah. Berjalan menziarah sadah dan menunaikan hajat-hajat hamba. Itu lebih betul hajat. Ini seperti pergi mengajar dan terima jemputan. Seperti pergi mengajar dan terima jemputan. Ayah dia ni kata mengajar kok, kok jamu mana dia pergi mengajar tu, ikut jemput. Lain daripada masa mengajar di ponok tu lah dia pergi. Kok jamu kok mana tu. Lepas tu sejik besar tu suku dah masih besar taning sebelum bapak Epan yang mengajar tu dia. Ayah dia sejik besar taning, sejik besar nibong. Ayah dia duduk mengajar. Lepas tu lepas pada ayah dia tak ada tu, dia ganti orang Espanyol. Dia tu anak murid dia. Tu jamu pun ayah dia sikit mengajar. Kata-kata, kau tu mengajar. Kau jemput teh, wak kenduri, wak apa semua suku lagi. Habis, hamba pergi menziarah dan menunaikan hajat-hajat hamba. Dan lain-lain lagi lah. Lain-lain lagi. Ada juga masa pergi duduk reh lah. Dia rasa pening-pening. Rasa orang panggil. Rasa fikir tak tubik ke apa. Pergi kan dia ada gigit patah. Dia ada cerita anak orang. Gigi tengok patah. Duh, ustaz. Segar otak klik. Klik ponok pula. Dia mengarah-mengarah. Dia mengarah kita atau fikir masa Allah. Jadi rasa sumak. Gigit patah. Isap rokok sepotong dua. Popai. Klik. Untuk dia scare. Hidup masa dia duduk lehak, hidup mak agama ya. Ponok katuk. Ponok cuti bulan Ramadan. Dek kita sebuah. Ponok cuti bulan makhluk. Dek sebuah. Duduk gitu. Kita dia. Apa hari dia dah sebuah. Macam tu lagi ni. Dia tak kena. Hak jadi lama masa tu. Kipo. Ki kedok betul ibarat kedok ya dikit comel tutorial. Wi ada comel susun uslu kena tok wi betul. Tu wak wi lama ah. Dah tulis gini kak. Tu sebuah. Kan tu lebat ni. Tak wak pula kita kat ni dah. tengok tu. Dia kata, dah lagi. Maka hamba mendapat lepas pada tengok tu dah. Pergi zairah, gidok tunaikan hajat-hajat hamba. Dah lagi. Maka hamba mendapatkan, hamba nampak, hamba jumpa orang-orang awam ni dah, orang-orang kampung ni. Pada tempat-tempat itu, tempat yang hamba pergi menziarah tu lah dah, sahabat akhir. Tengok. Masa tu katik. Tengok ya tu, oh, kedok gaduh dengan galau. Ya ni, kedok heret lemu. Ya tu kedok. Ha, macam-macam tu lah. Ha, duk naik tah. Duk kok benek. Ha, misalnya. Tengok orang-orang awam pada tempat-tempat tu. Nampaknya orang-orang awam tu sangat-sangat kasih kepada negeri dunia ni. Sangat-sangat kasih kepada negeri dunia. Ha, kasih tak ada masalah jangan sangat. Hak ni sangat ni. Sangat-sangat kasih kepada negeri dunia ini. Tu mana dalih? Tahu mana kata sangat kasih? Tulis dulu betul sangat kasih ni. Dia bukan kata kasih-kasih benda hati. Pernah tahu dana benda leh hati? Okey. Oh, tulis betul kata sangat kasih tu. Yakni dengan dalihnya mereka sibuk. Dengan dalihnya mereka sibuk dengan pekerjaan dunia. Sibuk dengan pekerjaan dunia dan tinggal pekerjaan-pekerjaan yang wajib. Dan tinggal pekerjaan-pekerjaan yang wajib atas diri mereka itu. Seperti belajar dan beramal. Habis itu. Seperti belajar dan beramal. Hatu dalih. Kasih dunia ni sifat lah hati. Tak ada siapa tahu. Tapi tahu tu tengok dalih je. Dalih lek luar. Tahu mana kata sangat kasih kepada dunia. Dengan dalihnya mereka sibuk dengan pekerjaan dunia. Dan tinggal pekerjaan yang wajib. Atau semaya biar pun tak ada. Apa tu lagi mengaji. Semaya lima waktu tu pun. Dah tak semaya pun. Tu. Kadang-kadang. Ada jamuk tu. Jamuk pula. Jamuk subuh dengan isya. Yuk tu. Tak boleh jamuk pun lah. Jamuk subuh dengan isya. Kalau boleh kosa, ya kosa. Tapi ni jamuk lah. Dan nak koyak kata kasih sangat kepada negeri dunia ni. Allah, kalau kita klik kampung kita boleh tengok kita sendiri pun orang ngaji ni klik kampung ni kita rasa ya pagi tu berkerung dah, kedai-kedai teh, kedai kopi tu penuh dah. Ya hok nak gi motor jaga motor gi, penuh ya boleh barang beli nasi kabu ke apa cia. Oh ya nak gi. Motor hok nak benar-benar gi. Ya orang panggil oh, kadang-kadang nung, nung gi maya subuh dan nung. Lai kebong tu. Mai subuh dan nung lagi. Oh, tu duk kira teh. Tak ada apa lah kerja eh, tapi sangat kasih sehingga luput benda-benda. Orang baca kitab malam Jumaat atau baca kitab malam Sabtu ke apa di sejik tak gi. Tak ada letih kat mana klik ni. Oh, tak gi. Padahal masa ngaji lah tak ada dah. Ha tu. Klik baca kitab ni kat kampung ni kan lebih kesedaran sikit. Ha tu, kuih kampung tu. Baca. Sangat kasih kepada negeri dunia ni. Seolah-olahnya, tak rojaknya ni dah. Seolah-olahnya, seakir-akirnya, pada bawakan mereka itu. Bawakan. Bawakan ni apa bawakan? Kalau bahasa kapung lah tu. Eh, bawakan siapa menurut awak ni? Bawakan ni apa? Pada cara hidup kan? Pada cara hidup mereka. Pada bawakan dan pegangan. Pada bawakan mereka. Ini pada pegangan mereka dan cara hidup mereka tu. Nanti bawak ke. Itu dah. Seolah-olah pada bawakan dan ajaran mereka itu. Mereka itu mana? Mereka itu orang-orang awam tu. Seolah-olah pada bawak ke mereka. Berpegangan mereka ni. Di sinilah kampung tempat mereka itu yang sejati. Nampak di sinilah, yakni atas dunia ni lah. Kampung tempat mereka itu yang sejati, yang sebenar. Supaya dah nak sini dah. Tengok rumah tu 3-4 lapis. Oh, tu jamai tu boleh tidur. Jamai tu. Tengok masak boleh nak tidur. Oh, okay dulu. Boleh apa? Kalau tak sakut dengan apa keadaan jamai tu kok boleh buat sambut tu tamu pula jamai tu. Ramai tengok mozek dengan apa, habis apa puluh ribu. Dia penat lah tu. Dia orang mahu minta dekah, habis sekut dua aja. Minta sedekah, habis sekut dua kot ya. Tapi nak buat benda tu jadi, jadi besar-besar ke. Tak gitu kan? Tempat tahu kereta pula. Kereta langit dua aja. Tapi tempat tahu tu jadi Allah besar pula situ. Jadi dia support dengan tempat sudah ya. Tempat yang sejati. Seolah-olah lagu tu. Tempat yang sejati, yang sudah. Yang sudah. Yang ni sifat lagi bagi tempat. Di sinilah kampung. Seolah tadi, di sinilah kampung tempat mereka yang sejati. Tempat yang sudah. Ketik tempat yang sudah. Yang terakhir dan cukup. Pasal sudah sini dah. Yang sudah, yang terakhir dan cukup sini. Orang tua kecil aku tu, tak dah? Nak sudah sini kan lah. Bukan tempat yang bukan sudah sini ni, tak sudah. Maknanya tak akhir, bukan akhir sini, bukan cukup sini. Mereka yang sejati, yang sudah. Dan yang kekal, sifat kita dah. Dan tempat yang kekal mereka itu padanya pada tempat tu. Wasa nak kekal sini lama mana? Nak kacau awak pergi tu. Tua dekat dah, kadang-kadang duk tanah getah apa lagi. Tanik tak ada masalah, tanik ambil anak cucu. Tapi gaduh sangat siapa ke? Siapa ke tak ada mengaji, tak ada nak semangat ibadat dia. Maka orang tu orang panggil, wasa nak mati sini kan? Mati sini dah. Wasa nak duduk sini selama-lama dah kan? Yang kekal mereka itu padanya pada tempat ni. Jadi kot tu siapa tahu tu lagi dah. Siap lah. Tu dah. Nampak di mana? Nampak di mana kata sangat kasih kepada negeri dunia? Nampak daripada pekerjaan-pekerjaan mereka itu, betul tak? Tak luk pada nampak tu. Nampak sangat-sangat kasih ke negeri dunia ni. Seolah-olah pada bawa ke mereka di sinah kampung tempat mereka yang sejati, yang sudah dan yang kekal mereka padanya. Nampak sangat-sangat kasih. Nampak daripada pekerjaan-pekerjaan mereka itu. Tengok dia kerja pada. dan cakapan-cakapan mereka atas pada kata pekerjaan. Nampak daripada pekerjaan. Sebenarnya cakapan tanya tak nampak deh. Tapi kecek saya kapung. Pekerjaan ni, cakapan ni dengar. Nampak daripada pekerjaan mereka dan dengar daripada cakapan-cakapan mereka. Soalan kata kita lah. Tapi kecek. Nampak kecek tu eh. Kecek aku tu. Kau tak kapung. Tengok nampak kecek. Kecek aku tu eh. Tengok nampak yang kecek. Nampak juga kecek tu yang nampak lah. Tahu. Cakapan dia tak nampak dah dengar. Tak apalah. Nampak pada pekerjaan mereka itu dan cakapan mereka. Cakapan-cakapan. Buah sedap Allah. Kedah kopi tak kecek bak ngaji. Mangipak tu lah kecek. Macam-macam situ tempat pusat. Pusat pentadbiran kampung. Di situ. Kedah kopi tu. Apa tak ada bega pos itu. Nak tahu berita, bagi-bagi di situ. Siaplah semalam. Petah teh demo. Situ juga lepas. Petah nak curi. Tahu ke? Jadi kat wajiri. Beruk demai. Jadi duduk tu lah. Jadi duduk tu lah. Di kedai kopi tu. InsyaAllah. Jadi tengok di cakap pen mereka duduk buang. Dan lain-lainnya. Lain daripada pekerjaan dan cakapan tu lah. Lain-lain lagi. Kita duduk ke mereka. Cakap pe mereka. Perbuat te mereka. Macam-macam. Allah. Kalau kita orang ngaji tak ada nak sokong mana ke apa? Tu orang yang benda yang mentupu semangat kita semuti. Ya, kapung. Klik-klik bini lah. Ayah pun tak agak dah. Tengok bini lah. Tengok cucu bila lagi. Tengok saya pergi belakang dah. Duk gitu. Dia tak ada kata. Jari-jari nak pergi semangat. Tak banyak. Ngaji sungguh. Ngaji dah ngaji sungguh. Ada tapi tak banyak. Banyak ke hop pesing. Dia klik hijau. Ya dari situ ya. Sebab tu orang ngaji tak boleh duduk kampung lama-lama. Lain masa ngaji tu. Dia satu kampung masuk siap dah. Dia bomo tak ada. Bomo nak matu tu. Tok guru tak jadi. Bomo mana pun tak jadi. Matu satu kampung tu je payah. Yang masuk je tak payah lah. Habis itu dah. Payah kata. Dan lainnya. Sehingga tidak sedar mereka itu. Tidak sedar diri. Mereka itu. Mereka itu orang awam. Tak khabar diri dah. Tak sedar diri. Apakah pekerjaan orang-orang Islam bekerja? Apakah pekerjaan orang-orang Islam bekerja? Pekerjaan orang Islam yang kena bekerja. Pekerjaan yang orang Islam kena dan mesti buat pada masa Zuhur. Masalah. Tengok depan lagi. Dah. Apakah pekerjaan orang-orang Islam bekerja? Dia kecek kapun. Apakah pekerjaan orang-orang Islam yang mesti bekerja? Yang kena buat? Dah. Apa? Apakah pekerjaan orang Islam bekerja? Bekerja di dalam waktu Zuhur. Dan siapa Zuhur, orang Islam kena kerja apa? Asar. Dan siapa asar, orang Islam kena kerja apa? Mengarik, isau, subuh. Orang Islam kena kerja apa masa tu? Tak khabar diri. Tak khabar diri. Ya khabar kata orang baik. Allahu Akbar Allah, baik pula dah. Bedah. Ya? Beda. Gitu. Tak ada kata beda tu si pergi sejak tu dak. Memang beda. Wah ni. Asadah. Ngorek dah. Maksud gitu. Dia tak khabar kata apa yang kena buat. Dan lain-lain lagi. Seperti tengah-tengah malam. Dan lain-lain tu. Waktu Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh dan lain-lain lagi. Jadi seperti tengah-tengah malam kena buat gapote. Waktu pagi pukul 9 tu apa tu kena buat duha-duha apa tak kira dah. Allahu Akbar. Ni ba'is musannin nok. Taruh sore. Taruh sore kan tak boleh lepas ke orang, lepas lagi tak. Lepas lagi tak. Kena jangan. Lepas sini, lepas. Kesedihan pun lepas. Taruh biar anak cucu boleh ambil pedah pula. Daripada pekerjaan agama, daripada ni, nak bayarlah pada pekerjaan orang Islam ni. bayar pada pekerja orang Islam. Nak nyata. Apakah pekerja orang Islam bekerja dalam waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh dan lain-lain lagi? Daripada pekerjaan daripada pekerjaan agama, pekerjaan yang agama suruh. Ha, tu. Pekerjaan agama yakni pekerjaan yang agama suruh. Mana pekerjaan agama tu? Pekerjaan yang agama suruh. Tak kira lah sama ada benda wajib ke benda sunat ke, apabila agama suruh dikatakan pekerjaan agama. Ha, pekerjaan agama. Ada. Habis tak khabar lah. Hop ngaji sangat. Oh, ngaji. Ni nanti tu. Oh, baru nak mari duit. Kau tak rok dah. Kau tak rok nak kerja tu. Tapi rok lagi nak jalan lagi sejik. Masa tu baru nak. Dengar. Mari tidur ya. Dengar orang ngajar. Aduh. Hop tengok lagi sedih. Duk isap okok di luar. Hop tu biar orang ngajar. Duk buat. Siapa? Dengar orang ngajar lagi sejik. Tapi isap okok. Cuk isap okok. Di luar. Oh. Kita kalau nak nasihat di kampung tak lelet tak lagi dah. Kena nasihat bentuk mengajar ni. Kalau gi uyak betul-betul panah warna mu. Ha, anak naung eh. Tapi kalau kita baca kitab seolah kata kita hikayat kata musanne. Ha, tu. Kata musanne. Sebab tu baca khutbah ke apa pergi kitab kata walaupun kita kata aku nak boleh kecek ya. Khutbah. Tapi pergi kitab juga buat tengok. Buat tengok. Soalan kata sekuih-kuihnya orang tengok. Oh, ya ni. Dia bukan duk kata. Dia duk kata pun itu ni. Bukan duk kata kat aku ni. Dia baca lagi. Tak. Dia sana marimik. Jadi dia mau tak sakit sangat. Oleh kita sendiri pun tak ada. Padahal duk itu sendiri. Ngajar lah. Ngajar. Ambil kita ni klik ngajar pada. Ha, itu dia. Apakah pekerjaan Islam bekerja dalam waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh dan lain-lain lagi daripada pekerjaan agama? Pekerjaan agama sifat yang dibuat bekal bagi beberapa tempat lagi. Pekerjaan agama yang dibuat bekal, yang dibuat bekalan bagi, yakni untuk beberapa tempat lagi. Bukan sub sini akan jumpa beberapa tempat lagi lepas daripada dunia ni. Maka mana bekalan kitanya? Ha, tu. Tak padu. Ha, yang dibuat bekal bagi beberapa tempat lagi. Tempat yang lain daripada negeri dunia ini. Dunia tu dia bukan dina tu dah. Dunia. Ha, lama dina. Daripada negeri dunia ini. Yang lain daripada negeri dunia ini. Banyak lagi negeri yang kita kena pergi. Tak sudah sini. Habis itu. Ha, Allah Akbar. Maka dari sini, dari sini, kihninglah yang kata dari sini, hamba pun telah bertahun-tahun juga menaruh runsing. Tak ada kita-kita mengajar mengarah baik ni, cayalah. Kita-kita ulama mana pun tak mengarah bentuk ni. Tak ada. Tulis dia. Hamba pun bertahun-tahun tengok tapi dalam hatu tak lewat apa. Dari sini dari kerana nampak ni telah bertahun-tahun juga menaruh rusing. Dan berasa kesian-kesian kesian sebenarnya num. Kampung kesian-kesian tak tahu dah. Ya orang ulama ni, ya ni ngaji. Orang dulu yang ngaji, ya tak ada. Ia tak ada apa amati sangat. Bak masalah tulis set apa. Ya, baik dah. Tak tahu, ni tulis baik nung ke apa. Eh. Tak, kesian pasal kita. Lepas tu nak tulis jadi molek sikit lama tau. Tahu kesian kita. Padahal kesian ni kena nung. Tu. Menaruh runsing sebenarnya. Runsing kena nung, tengok. Runsing. Rawau nun. Run. Sin yongo sing. Nanti runsing. Ni rusing. Tapi rusing lah rusing. Rusing ni apa rusing? Menaruh rusing. Apa makna taruh rusing? Diam diri dalam keadaan rusing. Serabuk. Itu menaruh rusing, yakni diam diri dalam keadaan runsing. Diam diri dalam keadaan runsing dan serabut, serabut, sedih. Tu orang panggil taruh runsing, bukan ambil taruh, ambil rusing taruh dak. Dok dia-dia dalam hal keadaan rusing tu, dok dia. Tu orang panggil taruh rusing, tak lepas keluar. Ha, tu bertahun-tahun juga menaruh rusing dan berasa kesian. Kesian, kesian belah. Kesian belah. Tu Allah orangnya. Ni sikap ulama je lagu tu. Dia bukan tengok lepas dah rasa kesian. Rasa kesian belah. Tapi orang luar yang tolong kat sia ke dia, tapi dia sendiri tak kesian belah dia sendiri. Kalau tengok mengaji pun orang luar tu tolong dia tak mengaji dah. Kesian ke dia tak tidur makan tidur makan ya. Dia tak ada rasa poyos diri tu. Tak rasa kesian lah. Oh, diri. Tapi orang luar duduk kesian lah kepada mereka itu. Rasa kesian lah. Habis itu. Kesian lah apa? Kesian tak lulus itu. Kesian lah dengan ditilik. Dengan ditilikkan. Tilik itu dah. Dengan ditilikkan kepada akhir. Dan hujung jatuh bagi mereka itu. Dengan ditilikkan kepada akhir dan hujung jatuh. Atas tafsir tu. Akhir dan hujung jatuh tu lah. Ya. Tilik kepada akhir dan hujung jatuh. Berarti hujung jatuh kan. Akhir pekerjaan bagi mereka itu. Mereka itu orang awam kan itu. Sebab apa yang kata lagu ni? Sebab kesian ni orang panggil. Kesia belah bukan perasaan kata. Bila kesia belah ke orang tu, duk rasa kata, kita kena, ya tu tak kena dah. Kerana kita tak tahu kata akhir tu, dia akan berlaku lagu mana. Bila dia learning, duk lobe-lobe pun akhir je baik. Ataupun learning, duk juruh pun akhir-akhir bila di. Gigot lain pula, misalnya. Maka, hok kata kesia belah tu bukan kesia belah tengok keadaan ni. Bila tilik kepada hujung jatuh ni, ni akhir lagu mana. Lo ni tak kesia lo ni. Sebab dia duk makan sedap, tidur sedap. Kesia buat apa? Dia tak ngaji, tapi dia makan sedap, tidur sedap. Kaya, duit banyak. Tak ada kesia dengan tengok keadaan lo ni. Keadaan ni tak kena kesia dah dia. Sebab dia sedap dah. Tapi, kesia belah tu dengan ditilik kepada akhir. Dan hujung jatuh bagi mereka itu. Boleh betul bagi mereka itu apa tu? Adapun kalau tilik, adapun kalau tilik kepada masa sekarang, adapun kalau tilik kepada masa sekarang, maka tak kena runsing. Tak kena runsing. Dan kesian belas. Kerana mereka masing-masing senang. Masing-masing senang dalam kehidupan. Itu dia. Kesian apa yang pakai kereta Fucina Abalah. Kereta baru. Kesian apa? Kesian tu bukan kesian tengok keadaan sekarang. Kesian tengok dengan ditilik kepada akhir lagu mana dia. So kesian. Kita lah ni pun, kalau kita nampak dia ni tidur sedap, makan sedap pun, kita tak kesian dia. Dengan sebab dia duduk sedap sini tak. Kesian dia lepas dia klik rumah ni. Kesian dia lah. Kesian belah tu dengan ditilik kepada akhir hujung jatuh dia sikit lagi. Itu ya. Lo ni kesian belah apa dia nampak dia duduk sedap, makan sedap. Tidur sedap. Leh, duduk main. Sedap. Nampak suka gemuk malak. Berisi malak. Lek. Ada. kau lo deh. Tak. Ujung jatuh bagi mereka itu. Habis itu. Oh, susahlah. Apa hujung jatuh mereka itu? Nak rakyat sikit, hujung jatuh si mana? Daripada janji-janji Tuhan. Ni nak bayar ni pada hujung jatuh ni. Hujung jatuh. Okey, pekerjaan mereka. Eh, kesia belah dengan ditilik kepada hujung jatuh. Hujung jatuh si mana? Daripada janji-janji Tuhan. Nak mengazabkan akan mereka-mereka yang lupa kepada dia. Tuhan, janji Tuhan nak mengazabkan akan mereka-mereka, mereka-mereka yang lupa kepada dia, kepada Tuhan. Tuhan janji nak azab orang yang lupa kepada dia. Tu. Apa dia rekod eh, Pak? Faman? Apa? A'radha an zikri ke apa? Ayat tu, tak ingat. Mana? Tak ingat weh? Haa, ya ada tu. Macam-macam lah janji tu. Ingat tak, Pak? Faman dah? Benda mana? Haa, tu. Faman a'radha an zikri fa inna lahu ma'iyat syaitan dongka dah. Lepas tu apa? Haa, tu wa nashuruhum yawmal qiyamati a'ma. Allah. Lepas tu wa man kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma juga. Haa, tu tanya. Tapi ya sejak khabar kalau kita tolong ingat ya orang kampung ni. Ya khabar ku ingat yang mana yang kata dia. Memang kata prong-prong tak hari dah esok sejik. Tak hari lah. Prong-prong-prong-prong. Panah-panah ni klip mesti. Prong-prong-prong-prong misalnya. Tak hari dah. Kena guna cara-cara dia. Lupa kepada dia. Tak tunaikan perintah dia. Tuhan janji nak azab. Kesia belah demo tu. Dan derhaka kepada dia. Dan ni atas pada lupa lah. Mereka-mereka yang lupa kepada dia. Dan mereka-mereka yang derhaka kepada dia, kepada Tuhan. Hak derhaka ke dia tu ialah janji nak azab. Janji nak azab. Janji nak azab. Allah. Derhaka lagu mana? Derhaka lagu mana? Dengan ni taswir ni, nak taswir pada derhaka ni. Tengok rupa derhaka kepada Tuhan. Derhaka kepada dia tu dengan mengirjakan perkara-perkara yang diteguhkan mereka itu. Mereka itu orang awam tu. Dengan mengirjakan, melakukan, membuat perkara-perkara yang diteguhkan, yang dilarangkan akan mereka itu. Mereka itu orang awam tu. Bagai hak Tuhan tegah, bagai hak Tuhan larang, dia kerja perkara tu. Tu Tuhan janji nak azab tu. Buat perkara hak Tuhan larang. Seperti apa? Judi, zina, auzubillah min zalik, minum arak, masa dulu minum tu buat masak. Learning dak dah tukar kecang dah, dekat baru. Dekat lain pula. Dan tinggalkan semayang misalnya. Tu je lah apa tu. Judi tu, oh lah, judi. Kita ni so belajar lah judi. Walaupun tak sungguh pun, orang panggil piah-piah pun soh lah. Kadang-kadang jadi main. Orang tak ada sungguh li. Tak ada sungguh li. Tu pun hajar dah. Wak-wak sahabat dah. Orang panggil wak mukaddimah dah. Wak mukaddimah. Benda banyak lagi wak kita belajar. Baik kita belajar hak lain. Ada tak minum li. Hidup sekali yo. Ada tak minum li. Apa? Macam-macam. Dia masuk dekat. Tu yang lari je dia masuk dekat tu lagi dah. Zina pun dah. La taqrabu zina. Lari dia masuk dekat tu lagi dah. Belajar hak lain. Ya? Mana? Tak ada dicela ni kalau kita tak anak nak main benda tu. Tak anak malam dah tu. Takut-takut kita satu hari yang jadi ha dah. Dulu masuk ni. Ha tu dah. Ha habis itu. Lepas tu dia kata, kata mana dah? Yang teguhkan mereka itu Allah. Dan dengan meninggalkan atas pada dengan mengijo. Ni nak rupa derhaka ke Tuhan lagi ni. Derhaka kepada dia dengan mengijo perkara yang diteguhkan mereka. Satu. Dan derhaka tu dengan meninggalkan perkara-perkara yang wajib. Saat ni benda hak Tuhan larang, ya buat. Hak ni pula meninggalkan perkara-perkara yang wajib atas mereka itu. Mereka itu orang awam kan ni dah. Benda yang wajib dia tinggal, benda hak orang kacau. Wajib ni apa? Seperti tulis betul wajib tu, seperti belajar dan sembahyang, masalah. Seperti belajar dan sembahyang. Mengaji Allah. Kalau mai tadi ikar kau penuh. Pakak tubik mari anak-anak leh leh bawa tubik. Tapi masa tu guru mengajar sejik tak boleh bila. Boleh bila. Kesian. Kesian lagi kau pesing kena Allah batil tu Allah. Orang mengajar sedih bukan nak sangat tapi ada kesian tu ya kata. Allah batil. Susah pula ah. Apa kau? Tapi pian awak benda lah pung pung pung pung boleh ha apa di jalan mana mana mana apa tapi masyaallah kena klik uru benda tu kita klik kampung sikit dia tak leh yang ada Allah lama orang ngaji dah Allah benda tu juga tak ada orang ah saja pula mai kampung tu kena usaha video tu ingat kepada akhirat ingat kepada agama. Habis itu ha Allah dah dah benda yang wajib atas mereka. Oh, mari bila tengok lagu tu, maka hamba pun sukalah, gemalah, perasa nak pada menuliskan risalah ini. Rasa suka, rasa gemar pada menuliskan risalah ini. Gemar nak tulis, bukan gemar sangat dia menurut lagu tu. Rusing dia menurut lagu tu. Tapi dengan sebab rusing tu, rasa nak buat. Gemar, gemar suka pada menuliskan risalah ni. Pada menyatakan hal manusia, kelakuan manusia, keadaan manusia daripada awal, daripada awal, jadi awal dijadikan manusia. Daripada awal, jadi awal dijadikan manusia. Hingga akhir, jadi akhir pekerjaan manusia. Ini kita ni, kira dia awal tu jadi manusia lagi. Siapa ke akhir pekerjaan manusia di mana? Duk dah lima umur tu. Ha, tu kita ni. Ya khabar satu-satu. Mudah-mudahan dengan dia, dengan risalah ni, mudah-mudahanlah, harap-haraplah, dengan dia, dengan sebab risalah ni, menjadikan satu sebab bagi sedar mereka-mereka yang tersebut. Bagi sedar mereka-mereka yang tersebut. Jadi mudah-mudahan kita ni mesin ni pun takut ada juga lalai ke. Kalau tak sedar, maka mudah-mudahan kita ni juga menjadi sebab bagi sedar mereka-mereka yang tersebut kan. Soalan tu kok ngaji dah duk galak lagi tak tahu pesan. Ibarat orang tua kata apa? Ayah mati dalam rumah padi tu. Ayolah. Ayam mati dalam rumah padi. Ayam tu je lapar. Ya lapar, lapar, lapar, lapar. Cari padi, hai padi. Nampak rumah padi. Hello, padi tu. Oh, padi ni. Dia kacai naik, naik, naik. Masuk boleh dari rumah padi. Masuk, masuk, masuk. Okey-okey. Tua yang mahu kau tengok. Mapuh je. Mapuh sebab apa? Sebab lapar. Bukan mapuh sebab ketik ular dah. Kalau ketik ular boleh rasa. So, ni. Sepatutnya haiya buka tengok, oh, kena gemuk lah ni. Oh, ada pun duduk dalam rumah padi. Kena gemuk lah. Tapi tak, mampu lapar. Nah, tu ibarat orang tua kata, haiya mati dalam rumah padi tu. Lagu mana? Orang ngaji duduk dalam tempat ngaji dah duduk jahil lagi. Jahil lagi. Tak panggil haji mati dan mati. Orang kampung tua duduk dekat sejik dah. Duduk dekat masjid, dekat ponok dah. Tak reti. Yalah tu. Alayhi wa niyazubillah min zalik. InsyaAllah lah, mudah-mudahan. Jadi sebab bagi sedar mereka yang tersebut, insyaAllah. InsyaAllah. Ha, tu satu ba'is musanna nak nulis kita. Maka berkata hamba, hamba nak kata dah lah. Hamba tu dah tau tu tak sikit tu ta tu. Hambat sebelah lah. Maka berkata hamba, lama al-hayyatu, apa ni? Apa lah kata? Al-hayyatu sauda shifa'un likulli da. Dia tak rasa dia berguru. Bila tak berguru, dia baca sendiri. Baca-baca sendiri temu kita. Al-hayyatu sauda shifa'un likulli da. Apa hayah? Ular yang hitam itu penawar bagi segala penyakit. Mula cari ular hitam. Duk mana ular hitam? Cari-cari temu ular hitam. Buat rebuh makan. Mampuh lah tu. Ular mampuh, ya orang mampuh. Khabar-khabar apa? Ibarat kita tu ada titik tambah. Tombok tu silap. Sebenarnya tu habbatu sauda. Jadi titik tambah jadi hayah. Hayah jadi ular. Saat ni habbatu sauda sifa'un likulli da. Oh, tak apa dia cari habbatu sauda. Maka berkata hamba, timur sana kata. Kata hamba, hamba kata, hendaklah kita tahu bahwasanya, tak rojak tu. Hendaklah buat kita tahu bahwasanya segala umur yang lalu di atas kita anak Adam itu. Segala umur, berarti segala umur. Segala peringkat hidup. Mana umur di sini yang ni? Kelakuan hidup dan peringkat hidup. Okay, umur dengan makna 60 tahun, 70 tahun tu apa tu? Segala umur yang ni segala peringkat hidup dan keadaan kelakuan hidup. Yang lalu di atas kita anak Adam tu. Kita semua anak Adam ni. Segala umur yang lalu di atas kita ni. Ialah 5 umur ya. Ada 5 umur, 5 peringkat, 5 kelakuan, 5 masa. Ha, 5 masa, 5 peringkat. Eh, ada 5 cuang. Saya panggil ada 5 cuang. Ada cuangnya. Ada ada masa dia. Ha, 5 umur ni. Bagi tiap-tiap satu dari ada kena wakah yang molek dah. Wakah baca tu wakah molek. Kalau tak wakah tak kena, payah juga kita kampung pun. Tak di wakah lah. Maka wakaf pun jadi budi juga ni. Jadi budi banyak juga. Wakaf budi. Ha, dan dia kata, bagi tiap-tiap satu daripadanya, daripada 5 umur tu. Tiap-tiap satu daripada 5 tu, masa yang tertentu. Ada masa yang tertentu. Ada sakatan yang tertentu. Ada sakatan siap dah. Masa mula-mula sekat mana? Masa yang kedua sekat mana? Masa tiga sekat mana? Bagi tiap-tiap satu daripada 5 tu masa yang tertentu. Yang ni ada sakatan yang tertentu dia dah. Ha, umur pertama sekat mana? Umur kedua sekat mana? Ha, tu ada sakatan dah. Dan sabit bagi kita pada tiap-tiap satunya itu sabit. Ini ada bagi kita, kita anak Adam ni. Ada bagi kita anak Adam ni pada tiap-tiap satunya satu daripada 5 umur tu. Kita anak adik, ada bagi kita pada tiap-tiap satu nyo 5 umur tu. Sabit bagi pok kita anak Adam, pada tiap-tiap satu daripadanya, beberapa kelakuan. Ada beberapa kelakuan. Baik dah. Kalau kita ibarat yang dibagi, baru sikit yang kata. Dan bagi kita pada tiap-tiap satu kelakuan itu, sabit beberapa kelakuan pula. Sabit amin tak lakai pun nampak kan dah. Bagi kita anak Adam ni pada tiap-tiap satunya tu sabit beberapa kelakuan. Tapi dia kecek sabit dulu. Tak apalah. Dan sabit bagi kita pada tiap-tiap satunya itu beberapa. Yang ni ada beberapa kelakuan. Ada kelakuan. Kelakuan yang bersalah-salahan. Tak serupa. Ah tu. Umur pertama kelakuan satu bahasa, umur yang kedua satu kelakuan pula, tak sama. Tiap-tiap satu daripada lima tu sabit beberapa kelakuan yang bersalah-salahan dan yang serupa. Nah, yang ni atas pada yang bersalahan. Ada beberapa kelakuan yang bersalah dan ada beberapa kelakuan yang serupa. Ha, tu dalam tu. Ada kelakuan yang serupa, ada kelakuan yang bersalah-salah. Lagu mana tu? Tu nanti tengok. Kelakuan yang serupa lagu mana? Kelakuan yang serupa lagu mana? Dia kata, sabit bagi kita pada tiap-tiap satunya itu beberapa kelakuan yang bersalah-salahan dan yang serupa. Tu. Ada kelakuan yang tak serupa dan ada kelakuan yang serupa. Yang serupa. Tengok-tengok kita tengok baca ayat 5 umur tu dulu. Lepas tu nampak tu. Kata bersalah dan serupa ke mana? Tengok dia kata. Yang pertama, ni kecek sebut dengan cara ijman dulu. Akan ditafsirkan satu persatu. Yang pertama, umur yang pertama, umur pertama ni daripada lima umur itu. Umur yang pertama daripada lima umur tu ialah daripada ketika menjadi Tuhan akan nenek kita Adam. Mulai daripada ketika, daripada ini mulai daripada ketika menjadi Tuhan, menjadi oleh Tuhan akan nenek kita, tok nenek kita. Nenek kita siapa? Adam alaihi salam, Nabi Adam. Mula daripada Allah Taala jadi tok Adam. Mula situ kelakuan pertama. Mula situ mana? Tengok lebih-lebih. Tengok lebih-lebih dulu. Mula daripada ketika menjadi Tuhan akan nenek kita Adam. Dan menghimpunkan pada belakangnya. Belakang nenek kita Adam tu. Tuhan menghimpunkan pada belakangnya, belakang nenek kita Adam tu. Menghimpun. Himpun apa dia? Beberapa benih anak-anak cucunya, anak cucu nenek kita Adam tu. Himpun beberapa ni. Tulis betul berhimpun dulu ya. Di belakang tu ya. Tulis betul belakang. Menghimpunkan pada belakang, yakni dihimpun. Dihimpun pada hujung, pada hujung, pada hujung sulbi. Pada hujung sulbi, tulang belakang. Hujung sulbi, tulang belakang. Habis itu. Tulang belakang manusia ni ada hujung dia bawah sedekat kat dengan punggung tu. Di punggung tu ada hujung, hujung tulang. Di situ nama sulbi. Sulbi. Di hujung sulbi tu, situlah benih. Mula-mula tu ada semua benih anak cucu dia, tu yang taruh situ. Taruh di hujung sulbi tu Adam tu. Ha, tu dia. Tu mula situ tu. Ha, ni cuang ni tak ada poin mana lagi lah. Kerana kita masa tu tu berimel belakang dengan tu kan. Berimel belakang. Hak tu super. Kelakuan masa tu super belakang. Super belakang. Sama-sama beriman dengan Allah Ta'ala. Depan lagi ada ayat. Sebab apa kata beriman dah. Kali lagi tidur. Tidur tak kisih. Dan menghimpunkan pada belakang beberapa benih. Kau pergi. Kita tak boleh baca sekaligus. Kita ni. Habis itu. Yang pertama daripada lima umur itu ialah daripada, jadi mulai daripada ketika menjadi Tuhan, menjadi oleh Tuhan kita, menjadi akan nenek kita Adam. Tuhan mula jadi tu nenek kita. Lepas tu bila menjadi dan menghimpunkan pada belakangnya belakang Adam, yakni dihimpun pada hujung sulbi yang di tulang belakang tu. Himpun apa? Menghimpun beberapa dimakun tu. Menghimpunkan akan beberapa benih anak-anak cucunya, cucu bagi nenek kita. Benih anak cucunya semua ambil daripada awal sampai kiamat, anak cucu benih duduk di belakang tu, belakang Nabi Adam dah. Himpunlah tu. Tika tu. Kita ni duduk sekali lakar ni. Nampak ya tu tua, ya ni muda. Padahal hari tu sekali ya. Sekali ya dalam belakang tu. Kena pergi mari pula. Kena pergi mari. Sini ya mari tengok ya ni. Oh no. Ya ni kulit hitam ni. Bukan kulit kita. Ni kita kulit kuning. Sobde ya. Tak ada siapa boleh kulit. Oh, ini kulit putih. Jadi, baru orang kira sini. Padahal pada masa tu, kira sekali, duduk sekali. Tapi dia lupa boleh dah. Kita jadi lupa dah. Tengok lagi. Tengok lagi. Apa pasal pula. Tu. Anak cucu, benih anak cucunya. Cucu bagi Adam. Benih anak cucu yang bertuah. Bertuah. Bertuah. Ya? Dan yang celaka. Tu. Bertuah sebenarnya dia. Sifat bagi benih anak cucu. Benih anak Adam yang bertuah. Maksud yang bertuah yang jadi ahli syurga. Siap dah. Siap dah. Ya fawzu sa'idi indahu fil azali. Siap dah tu yang catat pada azali lagi dah. Kita ramah-ramah ni siapa ahli syurga, ahli neraka. Siap dah. Tu. Sebab tu. Duk bimbing tu. Bimbing disiap dah tu. Kita kok siap dah kok nu. Siap dah kok. Kok siap dah. Dia siap dah kok siap dah lagi mana. Siap dah. Siap dah. Siap dah. Tapi siap dah. Eh tak siap dah. Siap dah. Siap dah dia kata jadi ahli neraka. Siap dah. Ya. Tu siap dah dan siap dah. Takut gitu. Kita tak tahu kata kita nak mati dalam syurga, mati dalam kubur ke mati dalam email kita ya. Tak tahu. Tapi semua ada alamat dia. Ada alamat dia. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Tiap-tiap mereka itu, tiap-tiap orang itu muyassarun, diberi kemudahan. Lima khuliqalahu, diberi kemudahan untuk barang yang dijadikan dia untuknya. Apa makna? Kalau Allah Ta'ala jadikan dia untuk syurga, Tuhan akan beri kemudahan dia kerja amal ahli syurga. Tapi kalau Allah Ta'ala jadikan dia jadi ahli neraka, Tuhan akan beri kemudahan dia untuk kerja amal ahli neraka. Itu dalil-dalil dia. Orang ni jadi kalau baik-baik ke Allah, tak ada jadi wasa payah. Ikut disebut ya. Tapi kalau kejahatan melangitan ya. Tapi yo ni kalau bak ke kejahatan ikut sebut ya. Buat berlaku. Tapi bila sebut kebaikan mula mikir istikharah lu. Istikharah, buat kebaikan istikharah. Tapi tekau buat jahat tak istikharah. Pelik kau. Kalau itu situ kita boleh tengok tanda. Tapi kita tak lewat keputusan 100% lagi kata seorang ni jadi ahli neraka ke syurga. Kerana kita sendiri pun tak tahu kata kita nak duduk di mana. Tapi benda tu ada alamat tanda dia. Mudah-mudahan Tuhan tanda kita tanda yang baik lah. Tanda-tanda yang baik. Ini ngaji ni jadi tanda kok molek dah ni dah. Tanda kok molek asal ni. Habis itu. Yang bertuah yang jadi ahli syurga dan yang celaka dan jadi ahli neraka. Ni celaka bertuah. Ni masalah bertuah celaka ni kilat antara apa nama Maturidi dengan Asy'ariyah tadi. Abu Hasan Asy'ari kata kira celaka bertuah kira di mana? Kira tekak akhir mati nu. Bila mati dalam keadaan Islam, itulah bertuah. Hak ni kalau bila mati dah lekat dah kubur, itulah celaka. Abu Mansur Ahmad tu dia kata, ah, kira celaka neraka, tengok lah. Tengok di loning lalu. Kalau loning kubur, celaka dia. Kalau loning Islam, maka bertuah dia. Aku mana? Ai, benda boleh tukar. Ha, di sisi Abu Mansur Ahmad Turidi benda boleh tukar. Lagi mana? Learning, hening boleh jadi bertuah. Esok boleh dicelaka. Lusa pula bertuah. Pasuknya boleh dicelaka. Jadi akhirnya akhir kira disuk lah juga. Kira disuk cuma berkilah kata boleh tukar, tak boleh tukar tu je. Masalahnya Abu Sa'id Syari kata, "Ah, esok dek nun kira disuk tu. Kira dimati ni. Kalau mati dalam keadaan tu ialah dah syaki. Kalau mati dalam keadaan kufur, ha, dikatakan syaqi. Kalau mati dalam keadaan mukmin dikatakan sa'id." Ha, itulah. Ha, tak apa tu. Maka dia kata ada siap dah. Maka sentiasalah berpindah-pindah. Duk situ siap dah belakang dah kan? Maka sentiasalah berpindah-pindah. Berpindah-pindah benih itu tu. Berpindah yang ini berpindah benih itu. Benih yang ada di tulai belakang Sayyidina Adam alaihi salam tu ada kita tu berpindah-pindah benih tu daripada hujung-hujung sulbi bapak-bapak. Ha, berpindah daripada hujung sulbi bapak-bapak. Faham tak? Jadi bila Adam ada anak lelaki, hujung pok kita terpindah mai hidup ni hujung sulbi bagi anak Adam pula. Lepas tu anak bagi Nabi Adam tu, ada anak pula. Laki-laki. Pindah-pindah. Banyak kali pindah nama kita. Nama kita siapa sini ni? Letih. Letih. Kawan orang kata letih. Tapi wasal orang yang letih gati lah. Gati je lah. Tengok tu. Pindah banyak dah tu. Nak tu mengikut takdir Allah Ta'ala belakang. Siapa nak timur dulu, dia nak timur belakang. Tu je. Tapi yang berpindah-pindah mari daripada hujung sulbi bapak-bapak kepada rahim-rahim ibu-ibu, kepada kandungan-kandungan ibu-ibu, leperut-perut ibu itulah. Ha tu. Ambil bapak duk di ibu. Ha, ibu beranak tu bet laki-laki, ha duk situ pula. Kalau tak ada anak jantan sup situ ya tu. Tengoklah tu hewan si ada benih tu sup mana. Sup di mana? Sebab tu orang cari juga perempuan yang nak buat benih ni. Nak buat sarung bagi benih kita. Tu kena cari orang molek. Orang molek. Sarung bagi benih tu. Nampak tak? Burung kalau mahal tahu apa. Kalau sarai yang murah jadi nampak murah. Tapi kalau burung jadi murah tahu apa. Dari sarai yang mahal jadi rasa mahal. Apa lagi kalau burung mahal, sarai mahal? Kau lagi. Dah. Cari yang mahal-mahal sikit. Bukan hak 300 ribu tu tak maknanya. Hak ada harga di sisi agama tu. Hak mana hak syarak. Hak syarak. Hak syarak wak nilai tu. Syarak jadi wak nilai yang tinggi. Nilai yang tinggi di sisi syarak. Ha, tu habis. Ha, tu dah. Ha, tu berpindah-pindah situ. Duk pindah-pindah gimari kepada rahim-rahim ibu dan daripada rahim-rahim ibu dan berpindah-pindah pula mana kita dan berpindah pula daripada rahim-rahim ibu berpindah kepada sulbi-sulbi bapak pula. Ha, sebab tak ni berpindah daripada rahim, daripada kandungan, daripada perut lah muda kata. Ha, kita lah dah rahim. Maksudnya kira-kira bagi dalam perut lah. Lepas akhirnya. Ha. Ada daripada rahim-rahim ibu. Berpindah kepada sulbi-sulbi bapak pula. Ha, tu. Tulis itu sikit. Takut tak faham. Betul sulbi bapak-bapak tu. Sulbi bapak. Yakni. Bila dapat anak lelaki. Yakni bila dapat anak lelaki. Dan anak lelaki itu akhirnya jadi bapak pula. Begitulah turun menurun. Sampai kiamat. Itu makna gitu. Turun menurun sampai kiamat. Duk gitulah sampai kiamat. Itu orang panggil berpindah daripada hujung-hujung sulbi bapak kepada rahim-rahim ibu, dan daripada rahim-rahim ibu kepada sulbi bapak-bapak. Apa makna? Jadi bila dapat anak lelaki, anak lelaki itu pula akhir jadi bapak. Lepas tu dah, bapak tu pun dapat anak lelaki, anak lelaki pula akhir jadi bapak. Duk lagu tu lah. Kita nak jadi bapak ni. Kita ni. Orang Cina sendiri punya bangga pula beli anak yatim tu. Bangga kerana dapat bersambung nasab dia, keturunan dia. Dia bangga anak yatim, dia sayang anak yatim lagi. Pada anak Tino. Cina. Dia meh-meh juga dengan pun Arab masa jahiliah dah. Jadi meh-meh weh. Dah, habis situ. Sampai ke mana? Berpindah tu, tak luk pada berpindah tu. Berpindah hingga bahawa keluar satu-satu daripada mereka itu. Mereka itu anak cucu Adam tu. Hingga siapa keluar satu-satu sore-sore-sore daripada mereka itu. Dah. Sampai kepada keluar habis sore-sore daripada mereka itu, anak cucu Adam tu. Keluar-keluar di antara bapak-bapak mereka itu. Mereka itu anak cucu Adam tu. Keluar di antara bapak-bapak. Dan ibu-ibu mereka itu. Mereka itu anak cucu Adam tu. Faham tak sini? Keluar di antara bapak-bapak mereka dan ibu-ibu mereka. Lagu mana? Ni pok, ni mak. Bapak, ibu. Weh, tubik mari sore jatuh. Ha tu sore pula keluar satu. Antara ibu dan bapak mereka. Lepas tu, hok halus saat ni tu, mula dia besar, mula nak cari ibu pula. Dia cari ibu, ha, weh, tu baik pula. Sore lagi tu, ha, keluar antara ibu dan bapak mereka pula. Keluar gitulah, satu, satu, satu. Faham tu dah? Maknanya gitu. Hingga bawa keluar satu-satu daripada mereka itu, keluar di antara bapak-bapak mereka itu, dan ibu-ibu mereka itu. Ada. Hingga sampai sekat mana? So, orang yang terakhir di dunia ni. Siapa dia ni? Orang terakhir sup mati di dunia ni. Kita tak tahu lah dah. Kita tak tahu. Mudah-mudahan bukan kita lah. Bukan kalau boleh mati dulu belum ada darjana. Kerana Nabi kata kalau Nabi kata susah sangat pada masa tu. Takut email kita tak tahir nak terima. Takut tak terima nak tak tahir fitnah dia tu. Dia tak tahir fitnah, baik mati dulu. Pada dajjal mari. Dekat-dekat nak mari dah ni. Harta anak-anak murid mari dulu. Itu dia. Yang kedua, itu orang panggil umur pertama duk pahat tu. Duk dalam alam tu. Alam benih. Duk lecong benih yang baru. Itu umur pertama. Yang kedua, umur yang kedua daripada lima umur itu. Umur yang kedua pula ialah daripada, jadi mulai daripada keluar kita. Keluar oleh kita ni. Kita manusia ni lah, tu badan. Kita manusia ni. Keluar kita manusia ni. Keluar di antara dua ibu bapa kita. Jadi keluar melihat alam dunia ni maknanya. Maksud di antara dua ibu bapa kita, yakni keluar melihat alam dunia ini. Mana kita? Betul, di antara dua ibu bapa. Yakni keluar melihat alam dunia ini. Mula situ. Mula di situ. Celak mata. Celak mata tengok. Sore-sore pun beri macam-macam pula. Ya tu 3 kilo setengah, ya tu 2 kilo 5, 2 5, macam-macam. Tengok orang 4 kilo dah juga. Ha, duduk dalam alam, alam zat tu je gemuk. Ha, tu dah keluar mari dah. Ha, tu mula kira orang yang kedua situ. Dicelek mata. Tengok, tengok alam dunia. Ha, dah. Allah Akbar. Keluar di antara dua ibu bapa mereka, bapa kita. Sampai ke mana? Hingga sampai waktu mati kita masing-masing. Tu habis umur yang kedua. Hingga sampai waktu kita, waktu mati kita masing-masing. Ya tu naik puluh, jadi 30, jadi 40 masalah. Masing-masing mati mengikut ajar yang Allah Ta'ala takdir tu. Dan keluar daripada dunia. Tu atas pada waktu mati. Atas pada mati. Hingga sampai waktu mati kita masing-masing. Dan sampai waktu keluar daripada dunia ini. Keluar oleh roh kita lah. Daripada alam dunia ni. Keluar oleh roh kita daripada alam dunia ni. Itu kira dah baik malak dulu situ. Kita lah hidup dalam umur yang berapa ni? Dua je baru. Ada apa lagi? Tiga lagi. Yang ralik sangat. Tiga lagi. Dah ada. Ada tiga lagi. Jangan duduk, jangan duduk boroh sangat. Boroh dah. Kenapa lah? Duit orang tua we 3,000. Untuk 30 hari. Untuk 30 hari. 10 hari tu habis dah. 3,000. Yang duduk boroh sangat, 20 hari lagi. 20 hari lagi tu. Lama lagi, lama tu susah telah melalai tu, susah. Kira we molek. Kalau hok cuma molek tu dah, oh, ya sedap belakang tu. Ya tak ada makan pun ni. Tak ada makan ni, makan sikit-sikit ya. Nanti tu. Habis bulan, atas hok lain pula. Tapi hok ni taruh. Sedap ya tu. Sedap ikut nak apa. Tu begitulah juga. Ya cuma di sini lagi, akhir tu ya senang. Akhir ya senang. Ya ni. Tu baru dua ya baru ni. Dah. Keluar daripada dunia ini. Yang ketiga, daripadanya, daripada umur lima umur tu. Oh, cepatlah dah. Masa cepat. Ya, kita ni tak ada ayah kan sampai tu. Tak nyari ni. Tak nyari. Lebih kesedaran kita. Tapi. Bayar kata. Yang ketiga, daripadanya, daripada lima umur tu. Ialah daripada keluar kita manusia, mulai daripada keluar kita manusia, baca di kampung tak apa, baca di kampung tu faham. Yang ketiga daripadanya tu ialah daripada keluar kita manusia ni daripada dunia dengan mati masing-masing. Hingga bakit pula Allah Ta'ala akan kita dengan rupa kita yang dihancur tu. Jadi bahaya lah. Jadi bahaya. Kalau bahasa kampung jadi bahaya. Jadi kena pakai jiwa orang kampung lah. Pakai jiwa orang kampung tu. Aku ni orang tua kampung ni. Baca. Tak yang gitu. Daripada... ialah daripada keluar kita manusia ni, keluar daripada dunia, alam dunia ni matilah, keluar daripada alam dunia zabani atau malikil maut tarik naik, tu baiklah, keluar matilah, keluar daripada alam dunia ni, keluar macam mana eh? Keluar dengan mati, jadi dengan sebab mati masing-masing lah. Tu orang panggil sebab boleh keluar daripada dunia tu dengan mati, jadi dengan sebab mati masing-masing, iaitu mati. Orang kaya mati, orang susah mati. Dah, orang miskin mati. Jadi lagu pula mati. Susah jadi lagu mati. Padahal benda tu je kena sedih. Khabar-khabar duk jadi ralik. Kau tu tak kira wali band lagi. Wali band suruh ingat mati. Ingat mati ya tu. Decok lah. Tapi isi sedap, tapi bila masuk dengan lagu muzik apa, oh habis lupa mati. Lupa mati. Ha dah, masing-masing. Hengok bakit pula ini sampai kepada tu hengok tu. Ini sampai kepada waktu hengok tu. Ini sampai kepada waktu bakit. Ha itulah kita dah bakit. Bangkit rasanya gitu. Tulis ngo tu bangkit. Tapi orang tua kata bakit bakit bakit gitu ya. Tak terbang dia bakit. Tak ingat hari bakit pula kan. Jadi bakit. Ha gitu. Rasanya bangkit lah. Hengok bakit pula. Hengok membangkit pula Allah Ta'ala akan kita ni. Hengok bangkit pula akan buat kita ni. Dalam kubur masing-masing tu. Bangkit dengan rupa kita yang dihancur itu. Bangkit dengan rupa kita. Rupa kita, rupa yang dihancur itu. Apa makna sini? Tulis itu betul. Rupa, rupa kita tu sikit. Rupa kita, yakni dimatikan kita. Dimatikan kita. Kemudian hancurlah tubuh badan kita. Kemudian hancurlah tubuh badan kita. Dan daripada bekas, dan daripada bekas yang dihancurkan ini, daripada bekas yang dihancurkan ini, dibangkit kita pula. Dibangkit kita pula atas kelakuan dan rupa itu. Atas kelakuan dan rupa itu. Yo mati rupa mana Allah Ta'ala bangkit rupa tu. Sebab tu mati syahid tu tak kena mani tu. Sebab apa? Sebab mereka akan dibangkit pula dengan darah-darah mereka untuk menjadi saksi kepada mereka. Ha tu tu. Takut kita tu hari mati dalam keadaan tak molek tu Allah. Tahu. Bangkit rupa duk berzina. Kawan-kawan mati tak ada. Mati tak ada. Barang tak mati, barang hidup tapi tua tu mati. Tak ada. Akhir barang pun jadi mati. Ha tu. Mati ya sebenarnya. Mati tak tu. Apa tu yang dah bangkitkan kita kelakuan tu? Jaga mulai. Jaga mulai. Bila buat maksiat tu, kalau kita buat maksiat juga, kena ingat tu. Eh, kena suruh diri cepat-cepat sikit. Nak buat maksiat gapa-gapa pun, tak sedap ni, tak sedap ni. Takut dia mati con ni jadi rana. Takut dia mati con ni jadi rana. Kalau ingat gitu tu, dia kurang sikit lah. Dia kurang sikit. Kalau mati tekoh ni, dah habis itu dah. Mati kelakuan masing-masing. Yang keempat, satu tiga dah. Sampai kepada bangkit pada kiamat esok tu dah. Tu bangkit satu. Yaumul ba'si. Yang keempat, umur yang keempat. Di umur yang ketiga tu temu banyak kara pula tu. Temu banyak kara pula tu. Musa ni akan sebut satu-satu-satu dan lain. Temu potik teka umur yang ketiga tu. Boleh jumpa sahai mana tu. Sahai-sahai nak hidup di situ. Sahai tak boleh temu, tak bisa temu, akan temu situ. Ular, kalau akan boleh jumpa. Ha dah. Yang keempat, daripadanya, daripada lima umur itu. Tu. Ialah daripada keluar. Jadi mulai daripada keluar manusia kita. Keluar manusia kita ni. Keluar-keluar daripada kubur masing-masing. Itulah mula kira situ. Keluar daripada kubur masing-masing. Ini nisbah kepada mereka yang ditanamkan dalam kubur. Boleh betul? Kubur masing-masing. Ini, yakni, ini nisbah. Ini nisbah kepada mereka yang ditanamkan di dalam kubur. Ini nisbah kepada mereka yang ditanamkan di dalam kubur. Dia bukan semua ditanam dalam kubur tak ada. Hak bakar pun ada. Hak bakar. Hak tahu wi burung makan pun ada. Nungkuk mana kok Nepal ke mana tu. Tu cara mereka itu bila orang mati dia tahu kok tu ikut bukit-bukit wi burung tu nak makan. Burung tu lepas lagi makan. Tu cara tanamannya. Yo pergi lagi mana? Bila burung tu makan, burung akan bawa isi-isi tu ke syurga. Ke atas langit. Dia makan isi makan tu lagi apa tu bawa naik atas langit. Atas tu bayi masing-masing. Tu bawa ke syurga. Ada. Okey. Tak apalah, bagi nisbah kepada mereka yang ditanamkan dalam kubur tu kira daripada kubur masing-masing. So, atau hari ini bagi nisbah kepada orang lain. Atau daripada tempat yang menghadapi Allah. Ini tempat yang menghadapi Allah tu yakni kena situ tempat yang menghadapi Allah Taala tu. Yakni ini nisbah kepada mereka yang tiada tempat perkuburan. Mereka yang tiada tempat perkuburan. Maka Allah jualah. Yang tahu tempat duduk mereka. Allah jualah yang tahu tempat duduk mereka. Tengok duduk lepuh ike. Neh. Lepuh ike tengok duduk patak lauk. Tak tahu kata duduk betul mana-mana. Hok bakar tu duduk betul mana. Kita tak tahu. Tapi akhirnya Tuhan lah yang lebih tahunya mereka duduk di mana. Tuhan akan bawa keluar mereka ni daripada tempat tu. Tempat tu. Ya dah. Maka alam barzak ni bukan alam kubur dah. Satu alam bukan dalam tanah tu. Satu alam yang bukan alam dunia. Cuma ibarat kata alam kubur kerana aktibar golik ya. Golik orang tarik oleh kubur. Padahal kira juga alam lain. Kita tak tahu kata dia macam mana. Tu alam tu mesti mana pun tak bisa pergi juga. Tapi ia bukan alam dunia ni. Kita semua akan sampai ke situ. InsyaAllah. InsyaAllah. Supaya nak sabar sangat kan. Supaya nak sabar sangat, insyaAllah. Waliyazubillah. Supaya tak sabar dah. Waliyazubillah. Tak nak kata apa lah. Tak nak kata apa pula. Allah, masyaAllah. MasyaAllah. InsyaAllah. Kalau waliyazubillah. Supaya tak akan. Tak duk nak sabar dah. Supaya dengan tak boleh sabar dah. InsyaAllah, rasa nak sabar sangat. Keluar kita manusia daripada dunia dengan mati masing-masing. Lanjut dah. Daripada kubur masing-masing. Nisbah kepada mereka yang ditanamkan dalam kubur. Marqadina dalam surah Yasin dia lah tu. Dia kejut mari. Bila malaikat siup tengkakala, Israfil siup tu, bangun mari. Pelangnya bogeh. Sore-sore. Dalam kubur. Qalu ya wailana man ba'asana min marqadina. Ya wailana. Siap lah ni. Mapuh lah weh. Padahal mapuh dah. Ni baru bangun. Nak mapuh pula kan dia tak tahu lah. Mapuh. Ya wailana. Celakalah kami. Man ba'asana. Siapa kau yang membangkit akan kami. Mim marqadina. Daripada tempat tidur kami ni. Duk tidur walak-walak ni. Pio ada bakar kan. Baru tengok pak. Yonung pun ada je. Hazama wa'adar rahmanu. Wasadaqad mursalun. Ning dah wakalinya ni. Ma wa'adar rahman. Bagai hak tu he. Duk janji ni. Wasadaqal mursalun. Yalah dah. Kata sunguti dah pun. Rasul-rasul kata tu. Kau kata kena bangkit. Kau bangkit. Sunguti dah pun. Tu. Ada begitu. Tu. Tanya. Sorai. Tanya. Maka hadap ke tempat yang sama. Ya tugi, ya ninggi. Pada masa tu padai lah. Dah bukan dunia dah. Satu padai yang luar. Tak tahu bukan alam dunia tu. Padang mahsyar. Padang tu bukan alam dunia tu. Dia tukar, tukar suasana lah. Mana ni? Tapi meh-meh pada Arafah. Tapi bukan ni. Meh-meh ya. Dia. Mari pakak bangun baru. Hadap pakak hadap pergi sendiri. Tak tahu tak nak pergi mana tapi hadap ke depan. Yang ni pun hadap, yang ni pun hadap. Mana-mana lagi gigi. Wangnya sore-sore nanya. Tak nak tengok pergi mari dah. Tak, tak tengok dah. Sebab tu Rasulullah ayat kata bangkit tu, semua tu bangkit dalam keadaan yang asal, iaitu telanye. Bertelanye boge. Maka dah lihat tu Siti Aisyah tu ada. Siti Aisyah tu, ya Rasulullah apa? Tak malu ke kita ni? Duk tengok gimari, tak kira tengok gimari ya Rasulullah. Oh, jadi tak malu ke telanye? Nabi kata, ya Aisyah, pada hari tu ada benda yang lebih besar daripada malu tu lagi. Ada benda pekerjaan yang terlebih bersangat teh lagi. Sehingga manusia tak sedar dah, tak tilik dah benda tu. Seolah-olah benda tu tak ada camping, tak sangkan dah. Tak jadi-jadi kepentingan apa dah. Benda depan lagi tu. Itu, supaya bila api, singa, ada henyih hemat kita tu misalnya. Atau singa pun, dia tak khabar diri dah, tuan duduk di mana. Saya ingat tak? Ada singa hemat tu, dia tak khabar tuan, tanya dia tak khabar. Dia naik oleh tahunnya. Dalam hatu tu dia naik tahunnya, dia tak khabar kata dia tak telanyi. Sebab apa? Sebab benda yang lebih besar daripada telanyi tu ada bagi dia. Ketakutan dia. Sampai dia lupa benda tu dah. Kalau itu kaya Mak Isap pun sebab tu. Dia lupa dah benda tu. Mana ni? Nanti mula. Nanti. Akan sebut benda tu. Dia suka ke ya ke apa? Wah, ha. Ya. Kali tu kan? Ha, dah? Habis. Kubur masing-masing atas tempat yang kaki Allah Ta'ala. Bagi hari bakit, bagi ni tak luk mana, keluar, keluar. Keluar manusia kita daripada kubur masing-masing, atau daripada tempat yang menghadapi Allah, keluar-keluar tu bagi hari, yakni untuk hari, yakni untuk berjumpa dengan hari. Mana gitu. Bagi hari yakni untuk berjumpa hari bakit. Untuk berjumpa dengan hari bakit. Bagi hari bakit tu. Untuk berjumpa dengan hari itu dah. Hari bangkit. Dan himpun pada satu tempat. Dan himpun atas mana ni? Atas pada hari bangkit. Jadi keluar bagi hari bangkit. Dan keluar bagi ini untuk himpun pada satu tempat. Ha, yang dinamakan padang mahsyar. Satu tempat yang ni yang dinamakan padang mahsyar. Padahal mahsyar tu padang dah lah. Tapi kecek pula bahasa Melayu. Padang mahsyar. Tinih lapar. Padang lagi mahsyar. Mahsyar asalnya mahsyar ni tempat beripung. Padang tempat beripung. Ha, padang mahsyar. Padang mahsyar. Satu tempat dinamakan padang mahsyar situ tu. Wak gapo hipung eh? Hipun tu kerana timbang menimbang amalan. Ilak pada hipung. Hipung situ bukan kerja elai. Hipung tu kerana timbang menimbang amalan. Nak timbang amalan. Pia bawa bekalan banyak. Ha, jadi berat. Dia bawa bekalan sikit jadi ringan timai menimai amalan kita. Ha, ada timai situ dengan mizan yang ada tu. Ada mizan. Ha, ada timai amalan. Dan preksa nyo amalan. Ha, tu kerana timbang menimbang amalan dan kerana preksa nyo amalan tu nak preksa, nak kira, nak hisap. Ha, nak hitung, preksa dan hitung. Ya tu banyak sikit Allah dah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sikit pun akan boleh tengok. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sikit mana kejahatan akan boleh tengok. Banyak mana kejahatan, sikit mana kebaikan akan Tuhan buat mari. duk pay solah duit kepada orang miskin, robok ya. Depan Husin. Tu pun. Lari cekak dah, tapi duk turuk lagi. Ha, hello juga. Hello juga, robok. Lari. Barakat, barakat. Belum pernah negar. Lagi-lagi. Ha, wis robok. Tak sengko-sengko. Tak terlitas sikit buk kata Tuhan nak kira. We gitu ya, we. Tak apa lah, we. Akhir-akhir robok tu Allah Ta'ala wis dah. Oh, ada juga dah. Kalau itu tahu tu, we lagi 10 genit tak apa. 20 genit tak apa. Kalau tak sengko kata nak mari juga. Muka zarrotin. Hok khairon pun jaroh. Kalau syarron pun ya roh. Syarron tu tengok lagi. Ha tu dah. Auzubillah min zalik. Syarron. Ha tu timel menimel situ. Ha tu kriak situ ni sini tempat hok-hok jadi nak jadi my cream. Ha sini ni. Kanan hujung dah nak gi dah yang kelima dah. Dan meniti sirat. Sirat ni jambatan tu atau getok tu, bukan menanti sirat. Nanti apa sirat? Dia nak mari cari kita. Ada siap dah, tapi meniti tu dah benda dah. Meniti sirat ila akhiri, dia tulis ila akhiri tu siapa ke dah masuk dalam syurga tu lah. Duk meniti sirat situ pakai masa beribu tahun pula. Bukan setah weh. Setah. Ulama kata 500 tahun naik tangga tu. 5 tahun telah dak kok jalan tu. Patu 500 tahun pula. Bukan senang, bukan kau hapu pak-pak nak surga dak. Oh, siksa daripada masyarakat lama mana. Dak beripung situ nak cari Nabi Muhammad tu pun. Dak musing. Tawah di Baitullah pun nak cari orang yang kita nak tu. Sehari tak temung. Setujuh hari tak temung. Banyak tu yang baru. Lepas tu semua ajak daripada awal Adam sampai ke akhir dunia. Duk beripung daripada tu. Nak temung dia. Nak tahu. Tak ada dah. Wi-Fi tak ada. Wi-Fi apa rangkaian pun tak ada dah. Nak buat pun tak boleh. Cari ya. Cari. Sebab tu tak jumpa dah masa tu. Jumpa Rasulullah tu akhir sekali. Takdir Allah Ta'ala je akhir sekali jumpa Rasulullah. Temung Nabi. Tak telitah nama Rasulullah dimula lagi. Allah tengok takdir tu he. Daripada masyarakat. Makhluk banyak tu. Tak ada siapa telitah nama Muhammad. Kita buat lama ni duduk kadian ni. Eh, ada sore bangkit. Eh, kita cari tu ada lah. Tu ada tu nenek kita. Oh, dah. Gigi. Duk musing cari tu ada apa-apa lama mana. Jumpa dengan Nabi Adam. Nabi Adam kata. La asima liyaw. Tak ada siapa dapat pelihara dah hari ni. Nafsi. Aku sendiri pun duk susah hati juga ni. Kena-kena ni. Hari tu pergi makan buah kayu tu masa duk ingat lagi ni. Tu pun jadi. Gila. Pergi tengok Ibrahim. Takut Ibrahim boleh tolong Ibrahim. Khalilullah. Oh dah. Lupa pula Ibrahim. Dia cari Ibrahim pula. Ibrahim Khalilullah. Bila temu Nabi Ibrahim, Ibrahim pun pusing. Ya Khalilullah. Tolongkanlah kami. Susah sangat dah ni. Cepat-cepat kalau selesai masa Allah di padang mahsyar ni. Ibrahim kata, minta maaf lah. Amma tak ada kuasa hari ni. Amma sendiri pun susah hati juga ni. Tak tahu tak lah kira lagi mana ni. Tu, masa tu. Cuba lagi tanya Nabi Isa, Nabi Musa alaihissalam. Musa ni kalimullah. Debe juga dia boleh cakap dengan Tuhan di Bukit Sina tu. Bukit Terus Sina. Cari dia tengok. Dah. Apa boleh dah. Musa. Musa temu Musa pun tak jadi. Tunduk tak ada. Tak ada jalan ni. Jadi seolah dia pusing juga dia pun. Amma ni tak. Masa tak kena juga hari tu minta nak tengok Tuhan tu pun. Masa dia salah sikit lagi. Salah ubah lagi tu. Gila. Itu ikut Isa. Isa Ruhullah. Isa tu boleh ke Isa? Allah Ta'ala jadikan dia tak ada bapa. Pakai jadi teguh dari perut Siti Maryam selalu tu. Ya lebih baik ada ya tu. Ha, dia gila. Umur dia Isa dia. Ha, gigi. Temu Nabi Isa tu. Pun Nabi Isa kata. Tak ada Allah. Amma tak boleh tolong. Nabi Isa tu, you tolong sebut nama Muhammad. Eh, kamu ni, kenapa lupa Muhammad? Dia cari Muhammad tu. Muhammad boleh tolong ke? You dengar Nabi Muhammad jerit daripada masyar. Allah, kita lupa boleh ya ni? Jadi gitu. Allah, lupa boleh datuk tu. Kenapa ni buat kita ni boleh lupa? Jerit cari Nabi Muhammad. So, Allah kata, lupa boleh tu ya Allah. Tak. Sebenarnya, ya tu lah orang mula-mula kita kena ingat. Tapi pada masa tu dengan sebab susahnya, dahsyatnya pada masa tu, tak ingat nama Nabi. Bila ingat nama Nabi tu, kejut. Musim cari Rasulullah. Rasulullah dipanggil. Mari. Umati, mari. Umat hok iya, hok apa-apa ayat tu dah depan. Sebab tu orang celaka sekalinya, orang yang Nabi tak kenal pada hari tu. Nabi tak kenal. Iya tu. Tak kenal. Ha, tu itu masa ni umur yang keempat. Insya-Allah masa nak sebut. Kita waktu senang, ya sedap. Ha, pada hari pun saya akan sebut benda depan. Ha, tu. Ila akhiri. Yang kelima, hok ni yang terakhir dah weh dah. Daripadanya daripada lima umur itu tu, umur yang kelima daripada lima umur tu ialah daripada yang dimulai daripada waktu masuk kita. Masuk oleh puak kita. Kita mana? Kita yang baik ni lah. Orang yang baik tu. Masuk kita yang baik ni. Orang yang baik ni. Masuk ke dalam syurga. Ha tu. Waktu-waktu tu mula. Waktu ni lah. Abadan abidin. Yang kelima ni. Tak ada lah yang keenam. Yang kelima. Waktu masuk oleh puak kita yang baik-baik. Masuk ke dalam syurga. Allah menja'amna. Minhum lah. Allah tu dia. Lepas tu duduk lama mana? Hingga tidak berkesudahan. Duduk di dalamnya. Dalam syurga tu. Ni tempat yang sudah. Ni tempat kita yang sejati. Tempat yang sudah sini. Yang sudah sini. Tidak berkesudahan. Duduk di dalamnya. Allah. Tak berkesudahan. Tak berkesudahan. Cuba fikir ni. Tak sub. Berkesudahan. Duk sampai bila-bila. Tak tubek dah. Tak kena letih dah. Tak ada letih dah. Ah, dah. Widuk di sejuta tahun pun masa lama dah lah. Aku dah widuk sejuta tahun je ni. Tu pun masa lama dah. Hai, 20 juta tahun. Eh, lama dah kuasa. Sejuta-juta tahun. Oh, lama. Bukan kalau tu. Selama-lama. Selama-lama. Begitu. Qalidina fiha. La yabghuna anha hiwala. Dia tak pindah lah. Tak minta di Tuhan untuk nak beralih. Dan berpindah-pindah lagi. Masa puas dah. Sini. Bukan puas dah. Puas hati. Maknanya. Kecemuh dah. Puas ni. Tak ni kata cemuh. Kalau puas. Kalau cemuh. Puas ni kan dia kena apa puas? Mada. Mada hati dah. Mada dah tu. Lapa puas pun masalah kak. Puas. Berpuas pada bulan Ramadan tu je lah. Duk Ramadan tu puas lalu dah. Tidur. Berpuas pada bulan Ramadan. Berpuasa. Kita berpuas. Berpuasa, dia macam berpuas. Puah weh, tak boleh makan. Ha, tak apa kak kita. Puah tak boleh makan. Yang kelima daripadanya ialah daripada waktu masuk kita yang baik di dalam syurga hingga tidak berkesudahan duduk dalamnya. Allah, duduk tu lho. Duduk dengan senang lindang. Senang lindang. Senang, sendang, lindang. Itu kita di bahasa Melayu kita lagu tu. apa senang linang lot apa comelote. Nah, elok tu. Comelote. Seneline. Apa sing kata e akhiri pula. Kata e besi ni kalau sebut hok akhir saja tak reti. Kalau sebut hok dulu saja tak apa. Kalau sebut hok akhir saja tak faham. Kalau nak faham kena sebut dua. Bukau, bukau tak reti kalau bukit bukau. Ha tu. Ganang, tak reti ganang. Gunung ganang. Oh, gitu. Kalau ganang saja tak faham. Begitu kat lene. Ataupun apa lagi? Lote. Comel lote dah. Ada kita ya di sikit tu leh kat dalam kitab dalam kitab apa? Comel lote. Irsyad. Oi, taklimun aulad. Taklimun aulad. Patu nasihat saja. Nasihat. Comel lote. Comel lote. Ha tu duduk dengan sini line. Ha tak ada kata susah dah. Tidak ada taklif pada hari itu dah. Dan dengan sukaria. Sukaria atau pada seneline dengan seneline dan sukaria. Oh lah tu. Ini tempat yang sudah. Habis. Atau, ha ni atau ni tak sini, atau yang kedua. Saat ni waktu masuk kita yang baik dalam syurga. Atau, ha ni atas kepada waktu masuk. Atau mulai daripada waktu masuk orang-orang celaka yang tak kecek kita dah. Kalau kita tu, I don't say, hot saat ni kita, masuk kita yang baik-baik ni. Tapi hot ni tak. Hot ni orang celaka itu. Daripada waktu masuk orang-orang celaka, masuk ke dalam neraka. Wa niyazbillah min zalim. Ha, ni tak say kita. Ha, tu masuk ke dalam neraka. Lepas tu masuk tu dah, masuk dengan masing-masing kelakuan pula. Ha, tu tak lupa dah masuk. Masuk dengan masing-masing kelakuan. Kelakuan masing-masing. Ya tu masuk kelakuan tu, masuk kelakuan ni. Oh, ada macam-macam lah kelakuan. Kena jet turun pun ada, kena heret rambut, kena heret tarik kaki. Macam-macam Allah Ta'ala, pergi malaikat heret tu. Masing-masing kelakuan yang amat-amat takut mendengar. Takut mendengar. Dah tak? Takut nak dengar, gitu orang kata. Oh, so takut nak dengar. Ha, gitu dah. Apa dah? Jadi kata kelakuan yang amat yang sangat-sangat takut mendengar, sangat takut kalau mendengar gitu. Sangat takut kalau didengar. Itu makna kita dah. Takut-takut mendengar yang ni sangat takut kalau didengar. Dengar tu pun takut dah, apatah lagi terkena. Apatah lagi terkena. Hera. Sangat takut dengar. Dengar pun takut dah, apatah lagi terkena. Yang ni kelakuan ahli neraka tu kalau sebut pun rasa takut dah nak dengar. Apatah lagi kalau terkena sendiri. Maka lebih takut lagi. Faham tu dah? Terkena. Tulis juga situ. Tulis juga. Takut tak ada tulis. Terkena yakni kelakuan ahli neraka itu. Yakni kelakuan ahli neraka itu. Kalau sebut pun rasa takut didengar, takut didengar, apatah lagi kalau terkena sendiri. Kalau terkena sendiri maka lebih takut lagi. Sebenarnya kalau kira tu wak tiga lalu dah, wak tiga lapis. Eh, takut nak dengar, apa tu nak tengok? Apa tu nak pergi tengok? Apa tu apa tu nak kena? Dengar tu takut dah, apa tu nak tengok? Kau sangat takut. Tak tengok tu sangat takut dah, apa tu lagi kena? Kalau kira tu tak tiga-tiga lapis. Dengar tu rasa takut dah. Dengar pun rasa kemeh dah. Apa nak tengok? Apa-apa yang kemeh? Na'udzubillahi min zalika. kami minta berlindung dengan Allah Ta'ala lah daripada dimaki itu, dimaki itu masuk neraka tu. Wa'ni'azubillah min zalim. Allahu Akbar. Sebab tu Sayyidina Hasan Basri kan sebut lagi tak ayuhan walat, ingat tak bila ya lah ya dah go up tu orang Allah up ya minum tegak tu ya ya tak ada nak ya pegang gelah ya ya rubah pite. Lepas tu ada orang tanya, "Hei ya dia apa?" Sayyidina Basri, "Ya kata aku ni teringat akan kelakuan ahli neraka semasa minta ayat kepada ahli syurga." Ingat. Yo dah gore ahli neraka tu yo minta Allah Taala bukakan juga satu masa hijab antara ahli neraka ahli syurga boleh tengok je mari. Tengok saja. Tengok saja. Wa nada ashabun nari ashabal jannah al afidu alaina al ma'. Tuahlah boleh titik. Titik pada dah. Kalau segelah kau banyak kau tak molek. Cuahlah. Afidu alaina al ma'. Tuah. Lagi, nak minum, nak minum. Lepas tu ahli neraka, ahli syurga pun jadi kesia tengok. Pergi nak ambil gelas ahli syurga tu nak cerlah lah. Pup. Ada seorang malaikat kan. Haram, haram, haram, haram, haram. Mamnu', mamnu'. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Oh, nak tengok saja. Kok mana nak gapo? Malaikat tanya, nak gapo? Dah go oi. Ha, tak apa, cuba ai. Ai gapo? Ai mano? Ai apa tu? Kau dah go. Ai tu. Ha, makai. Makai ai lah, makai ai tu. Ai nano, ai dah go, ai apa semua tu. Sampai. Alhamdulillah, minta lik lah. Dah. Dalam ni ada sebut. Dalam neraka. Habis itu. Orang celaka dan neraka dengan masing-masing kelakuannya amat takut mendengar, apatah lagi terkena na'udzubillah min zalik. Maka dari sini, dari huraian di atas ini, kita kesemua telah yakin bahwasanya kita sekarang ini ialah di dalam umat yang ke berapa? Yang kedua juga kan? Gerti di huraian ni, dari sini, dari huraian di atas ni, kita semua telah yakinlah bahawasanya kita sekarang ini ialah dalam umat yang kedua je. Bukan umat yang kedua dah. Dah. Kedua je. Kalau yang kedua dah, berartinya sikit lagi nak habis. Ni kedua je. Banyak lagi nak temu. Tak jumpa. Tak itu lah. Kalau duk kuliah kot lah. Duk tahu apa? Tahu tiga, dah. Nanti kecek dah boleh. Kalau tahu satu, dah. Tak boleh kecek dah. Tahu satu. Tahu satu, jauh. Jauh. Tak itu. Tahu satu, jauh. Oh, kawan ni duk satu dah ni. Tapi tak kecek dah. Kecek jauh. Tapi kalau duk tahu tiga, tahu tiga, jauh. Oh, tak kecek jauh. Kecek tahu tiga, dah. Nak habis dah. Tahu empat, dah. Kalau kacik tau pak jo tu payah kata banyak lah lagi kalau itu. Sebab itu. Maka sini Musa ni kata, kita yakin lah sini kata kita sekarang ni dalam umur yang kedua je. Banyak lagi. Janganlah sekali-kali kita lupa daripada melalui kita kepada tiga umur lagi. Umur lagi kat tu. Ada? Janganlah sekali-kali kita lupa. Lupa daripada melalui kita, melalui oleh kita, melalui kepada tiga umur lagi sebelah hadapan ini, sebelah hadapan. Jangan lupa bahawa kita mesti melalui tiga masa lagi di hadapan kita ni. Faham dah? Depan lagi tiga lagi. Dan adalah tiap-tiap daripada lima umur itu hamba huraikan dengan koda jahe hamba lah. Tawaduk lah macam ni. Hamba huraikan lima umur tu, hamba huraikan, hamba nyatakan dengan koda jahe hamba. Jadi dengan koda yang hamba kuasa juga. Maknanya koda jahe hamba. Lama kata, hei Musa ni pun jahe tengok. Sudah mengaji kita je. Malam waktu pula. Dengan kau dah ajar hemo tu lah. Jadi, oh jahe, padu ngari apa? Bukan makna gitu. Dia kecek dengan kau dah ajar hemo. Jadi dengan kau dah yang hamba kuasa juga. Ini tawaduk daripada musanih. Kau dah ajar hemo tu lah. Jadi dengan kau dah ajar hamba kuasa tu. Dengan kau dah yang hamba kuasa juga makna itu. Oh, bolehlah kau dah jahe hemo ni. Kecek kita jadi kau dah kuasa hamba tu bolehlah. Ini tawaduk dia. Ya, tu alim lah. Tak ada. Sama kau dengan kau dah jahe hemo. Kalau kecek, sekau dah geti hamba. Tak pula dah. Sekau dah faham hamba. Sekau dah geti hamba. Kecek lagi tu, kau dah jahe hamba. Ni tawaduk betul ni. Hamba orang huraikan dengan kau dah jahe hamba tu lah dah. Hurai-hurai dengan tafsir lah. Tak lalu situ. Huraikan dengan tafsir. Dengan satu persatu. Apa tafsir? Satu-satu. Yalah tu. Tafsir makna tafsir tu. Dengan tafsir satu-satu dah. Dia ni hurai curai satu persatu. Nak kecek so. Apa saya? Hengok akhir. Hurai dengan tafsir satu-satu. Hurai hengok akhir. Siapa ke habis lima umur tu? InsyaAllah ta'ala lah. Musanya pun tak yakin kata. Nak habis ke tak munggu ada pengarian ni? Tua dah umur pun. Aku pergi mati telah tu umur yang ketiga. Duk ngarin-ngarin. Siapa ke umur yang ketiga mati dulu kan? Ini sikuh tabari dulu. InsyaAllah ta'ala. Kalau tu hek handok lah dah. Kalau tu hek handok. Dia tulis berarti kita pun kata. Mukaddimah dia tulis belum pada mengarang. Mengarang. Ada setengah ulama dia tulis isi dulu baru tulis mukaddimah. Maka di sini pun kata dia tu tuliskan mukaddimah dulu sebelum pada mengarang. Dan sebelum pada tulis isi kandungan tu. InsyaAllah lah dah. Mudah-mudahan dapat kaum-kaum hamba yang doa-doa dapat boleh kaum-kaum puak-puak hamba ni kaum hamba kaum yang doa-doa geti doa-doa yang lemah maksud yang doa ni yang lemah dalam pengajian tulis betul yang doa tu bukan hok tak gerak dak yang doa dengan makna yang lemah dalam pengajian dan cara meniti jalan ke akhirat tu makna yang doaif. Yang doaif yakni yang lemah dalam pengajian dan cara meniti jalan ke akhirat. Tu. Tu. Aduh, ramai-ramai ni tak mengaji mano. Tak reti cara nak buat amal. Allah, susah. Susah. Biar nak nikah pun gaduh. Oh, siap lalu ke email apa pun. Eh? Oh, gitu. Lagi tu email soal. Jadi gaduh macam tu. Ya. Tak apa lagi. Hingga lagi dah. Ni nak gaduh tu kau tua. Hamba yang doa-doa mengambil. Apa dia? Memudahkan dapat kaum-kaum hamba yang doa-doa ni. Dapat mengambil fikir lah dah. Mengambil aktibar, mengambil fikir. Sehengoh terang dan yakin pada hati masing-masing. Fikir sehengoh terang, nyata dan yakin, jelas pada hati masing-masing. Fikir dengan kitab ni. Dapat mengambil fikir. Sehengoh terang dan yakin pada hati masing-masing. Yakin lagu mana? Terang dan yakin. Bahawasanya kita kesemua ini tidaklah mendapatkan sebenar-benar senang melainkan dengan masuk kita ke dalam umur yang kelima. Ingat tu. Tidak dapat mendapatkan sebenar-benar senang. Kalau kita senang di dunia ni sekalipun, maka apabila dibanding dengan senang di akhirat, maka hok ni tidak sebenar lagi. Senang dah dunia. Tapi bila banding dengan kesenangan di akhirat, bukan sebenar lagi hok ni hok plong. Padahal senang dah, tapi senang yang pelesu lagi kerana banding dengan kesenangan di akhirat. Ya tu dah. Tu mendapatkan sebenar-benar. Tulis itu, mendapatkan sebenar-benar senang. Yakni kalau kita senang di dunia ini sekalipun, maka apabila dibanding apabila dibanding dengan kesenangan di akhirat. Kesenangan di akhirat, maka kesenangan dunia dikira palsu, dikira palsu dan dibilang, dan dibilang hina, dan dibilang hina lagi. Habis itu sebab bukan sebenar. Seni tak sebenar lagi, mana seni dah. Ah, tak sebenar, tak sebenar bila dinisbah dan dibanding kepada kesenangan hak sungguti lagi. Sama-sama seni juga dah. Ha, okey, sama seni. Sama boleh makan juga. Dunia boleh makan tak? Boleh makan. Alat akhirat, alat syurga, boleh makan. Pas sama-sama seni. Ai, bukan sebenar lagi. Makan sini kena berak. Makan sini sakit perut. Makan sini, makan, makan sini, makan kerana lapar. Makan di dunia, makan kerana lapar. Makan banyak sakit perut. Makan banyak kena berok lama. Tu tak sebenarnya lagi sebenarnya. Tapi lah akhirat esok, makan bukan kerana lapar. Makan kerana bersedap-sedap ya. Dan makan banyak pun tak sakit perut. Makan banyak pun tak kena berok. Ya tu peluh jadi minyak wangi. Kau makan banyak peluh, peluh tu berwangi. Sudah. Konyong. Makan lagi. Makan. Bukan makan kerana lapar, makan kerana bersedap-sedap. Cuba kita kadang-kadang kita kenyang dah dah. Tapi nampak barang sedap. Makan juga, makan bukan kerana lapar tu. Makan kerana apa? Nak sedap-sedap ya tu. Eh, syurga pula gitu. Dia bukan duduk lapar, duduk syurga. Duduk senyai tak mau. Tapi makan, wasa nak makan wak kayu tu. Make stay. Tak habis ni. How? Tumbuh lah. Eh, burung tu lapar weh. Wasa nak makan. Ya tu bear tu, burung mari lah tinggal sendiri. Nak makan macam mana? Pangai. Acu. Makan, makan, makan. Tak apa lah. How? Tulis. Jadi burung pelik. Dua lagu tu. Wasa nak malah nak wasa malah nak pegel weh. Wasa nak nganggur saja. Tak ada apa itu kau mari. Ya dari situ ya sebenar-benar senang dah. Malah ainun ra'at weh. Malah ainun ra'at. Mata tak biasa tengok benda tu. Wala uzrun sami'at. Telinga tak biasa dengar kata boleh ada benda suara lagu tu. Wa apa nama? Wala khatara ala qalbil bashar. Dan tak biasa terlintas di atas hati was kata ada juga benda ni. Ada juga mesin ni kan? Tak biasa terlintas. Itu bagai di syurga lah. Malaikat dengan masuk kita ke dalam hati. Tidak mendapatkan sebenar-benar senang, malaikat dengan masuk kita ke dalam umur yang kelima, yakni ke dalam syurga tu lah. Nah, tu badar pada ke dalam umur yang kelima tu. Yakni ke dalam syurga tu lah. Kerana umur yang kelima ya dua. Ke dalam neraka pun umur yang kelima. Ke dalam syurga pun umur yang kelima. Tapi yang kira senangnya ke dalam syurga. Dalam syurga. Allah Allah Akbar. Kita tengok lah tu. Nak uti dah apa? Dia mikir tu nak uti lah ni. Nampak tesing dah ni. Tapi tak leci juga yang ni. Haa. Beti dulu. Haa, beti dulu apa. Beti dulu tak apa. Nampak bicaraan umur yang pertama dah tu. Umur pertama dah tu. Duk Azir tu nak pergi habis umur yang pertama tu benar malam ni. Masuk tak apa. Tak apalah. Umur pertama sikit. Allah Akbar. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yustajab wa nas'aluka 'ulumal nafi'ah wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna ala lada ashrafna fatub alayna tawba tafsilu kulla awba wastunana awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mawludina wal ahli wal ikhwani wa sa'ilin khillani wa kulli zi mahabba aw diratin aw subba wal muslimin اجمع امين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عهد الحق واله وصحبه عدد طش الصحب والحمد للاله في البدء والتلاه tiga perkara tu dah. Ha, long ingat.